Arif Hasan. Ya, kitab-kitabnya ditutup dulu. Ya, semampunya. Ini maten. Klik, maten. Matennya. Saya bacakan matennya. Wasta'malu mudari'an. Wasta'malu. Wasta'malu al-wawu harfu 'atfin. Istamalu fil madi mabniun ad-dhammi itisalihi bi wawi al-jama'ah. Al-wawu. Al-wawu dhamirun muttasilun mabniun sukun fi mahali rafin fa'il. Ya. Mudari'an maf'ulun bih mansub 'atun nasi fathah. San li awshaka. Li awshaka jar majrur. Mutalik. Muta'alikun bi istamalu. Wa kada. Wa kada al-wawu harfu 'atfin kada ma'tuf 'ala awshaka. La ghairu. La ghairu. La harfun nafin ghairu. La ya. La ghairu ma'tuf. Ghairu ma'tuf. Ma'tuf ala. Ma'tuf ala ashaka wa. Ya la ya'atifah ya la 'atifah. Ghairu ma'tuf ala aw syaka. Terus mabni ala. Mabni ala dom. Si mahalli. Si mahalli. Jarin. Jarin. Ya. Kenapa dimabnikan di atas dhamma? Karena itu mudhaf ilainya dibuang. Ya, mudhaf ilainya dibuang. Wazadu mushika. Ya. Wal wawu harfu 'atfin zadu fil madi mabniun ad-dhammi litisalihi bi wal jama'ah wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ad-dhammi mabniun ala sukun fi mahali rafin fa'il. Mushika maf'ulun bih mansub 'atun nasi fathah. Ya Hasan. Apa makna wasta'malu mubarin aw syaka wa kada la ghairu wa zadu mushika? Dan mereka ahlu nuha atau orang Arab menggunakan fi'il mudhari pada aw syaka dan kada. Ya. Tidak ada pada sainya. Ya. Dan menambahkan pula pada isim fa'il yaitu mushika. Ya, menambahkan pula amaran isim fa'ilnya apa? Aw syaka yaitu mushika. Ya, balik lagi. Contohkan beramalnya fi'il mudhari dari awsyaka. Yushiku an yaqa'a fi. Kurang sempurna jumlahnya. Zaidun mushikun an yadriba Zaida. An yadriba Amra. Yushiku an yadriba Amra. Irobnya bagaimana itu? Zaidun yushiku an yadriba Amran. Irobnya. Zaidun mubtada marfu'un wa mabrur fi dhammah yushiku fil mudhari'in min afal muqarabah. Ya. Wa an harfu masdarin an yadriba fil mudhari'in mansubun bi an wa alamatu rafihi wa amatu nasbihi al-fatah dhul akhirihi wa fa'indu musatrim fihi jawazan tadiru huwa amron maful bih mansub wal masra munsabi mi anna ma dakhal alai fi ma halufin fa'il. Ini nanti pembahasannya terkait dengan pembahasan ini ya, bisa memungkinkan di situ yushik fa'ilnya dhamir kembali kepada Zaid. Kemudian contoh musyik ataupun beramal isim fa'il dari usyaka apa? Qali syair famusyikatun arduna. Famusyikatun arduna anta'uda khilaf al-anisi. Khilaf al-anisi yufushan ya baba. Ya anis bermakna mu'anis, orang yang memberikan al-uns ketentraman. Ya, setelahnya ya Rabnya bagaimana? Famushikatun arduna an ta'uda khilaf al-anisi wuhushan ya baba. Insyaallah mulai sekarang terus ya ditanyakan itu syair bersama Irob ya. Ya. Famushikatun fa lilisinaf. Ya, mushikatun khabar muqaddam. Isan arduna arduna atau mushika isim fa'il dari apa? Isim fa'il. Ya, dan di fi'il termasuk fi'il naqis min afali al muqarabah. Mana isimnya? Arduna. Arduna bukan. Eh. Gak baik, tutup bukunya sekarang aturannya. Gak boleh lihat kitab. akhlak Alkitab. Ya, mana isimnya? Isimnya Domir Mustatir. Domir Mustatir. Iya, kemudian Arduna. Arduna Mubtada. Terus Antauda. Antauda khabar khabar musyikah. Fi mahali. Fi mahali. Okay. Fi mahali nasbin. Ya, atau Antauda an harfu nasbin. Antauda fil mudhari mansubian. An wa ma ba'da fi ta'wil al masdar mansub fi musyikah. Khilafa. Khilafa. Pemusyikatun anta'udah. Hai, itu semuanya. Boleh yang buka. Ah, akhliku Al-Kutub. Saatnya buka sekarang. Ya, biar nanti terasa berharga kitab itu sebelum ini. Ya. Dan ya, khilafa maf'ulun bih. Ganti khilafa maf'ul bi'ajri. Ganti. Farihal mukhallafuna bima'adihim khilafa rasulillah. Wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Khilafa. Iramnya khilafa. Curang ini. Ayat tadi. Kalimat. Kalimat, ya. Famushikatun arduna an ta'uda khilafal anisi uhushan ya baba. Waruf. Ya, waruf apa? Waruf makan. Waruf makan bimakna? Bimakna bada. Bimakna bada. Wahuwa khilafa? Wahuwa mudaf. Al-anisi? Mudaf ilaih. Wuhushan. Hal li bamir fi ta'ud. Fi ta'ud. Ya. Wuhushan? Hal saniya fi bamir ta'ud. Wuhushan? Ya, hal saniya. Ah, ya. Saya baba. Al-maksud ya baba. Wuhushan itu tadi. Ya. Ya. Kemudian setelahnya pendek-pendek yang penting sudah, jangan buka dulu kitab ya, tetap biar di dalam tas ya. Ya, jadi begitu masuk jangan buka dulu kitabnya, nanti kalau sudah mulai harus buka tas ya. Di sini disebutkan wazadu musyika, sepertinya al-musannif Ibnu Malik menghususkan ya awsyaka dengan isim fa'ilnya, yakni isim fa'ilnya pun sama beramal juga. Apakah demikian keadaannya? Hanya isim fa'ilnya awsyaka yang dia bisa beramal sebagaimana fi'il madhinya? Fi'il mudhari'nya juga. Enggak, isim fa'il. Kalau fi'il mudhari' jelas kan? Wa sa'malu mudhari' li awsyaka wa kada. Mereka orang Arab menggunakan pula. Iya, mudhari'nya awsyaka dan kada. Wa zadu musyika, kemudian menambahkan ya isim fa'ilnya awsyaka pun itu beramal gitu, musyika. Apakah memang hanya khusus untuk musyika saja ataupun untuk awsyaka saja yang ada isim fa'ilnya yang dia beramal? Tidak sung kemarin. Ya, sampingnya. Ya. Tidak khusus. Tidak khusus, ya betul. Terus jawab apa hujahnya? Nah, keluarkan ilmunya. Itu para ulama ada yang berpendapat ya juga bisa pada kada. Ya, pada kada jadi kaid. Ya, apa syahidnya? Syahidnya apa? Ya, tinggal lafalannya. Apa? Awalnya jangan lupa saya bantu amutu. Ganti. Ah. Umar, hafal Umar. Ya sudah ditutup kitabnya. Nanti banyak begitu masuk, jangan dulu disentuh kitabnya. Ya. Amutu Asan. Ya. Yomar Rijai. Yomar Rijami. Yomar Rijami. Wa innani yakinan. Laroh nun. Laroh nun mu. Billadhi. Billadina kaidu. Ya, coba diperbaiki. Abdan. Syir tadi masih belum pas. Ya. Biar gak cepat kan menghafalnya kan. Untung kan kalau cepat-cepat menghafalnya berat ya. Biar murujanya panjang aja. Ya, amutu asan yomar rijami. Amutu asan yomar rijami wa innani yakinan larahnun billadhi ana akidu. Anak? Biladi anak akidu. Anak kaidu. Masa isim fa'ilnya kata akidu? Kata ya kaidu. Ya. Syaiyah mana situ? Kaidu. Kaidu. Isim fa'il dari kada. Terus bagaimana? Mana isimnya kaid? Mana isimnya? Anak. Ya, domin musafir pada kaid. Kemudian mana khabarnya? Anak. Anak. Khabarnya mana? Anak. Anak lagi. Anak semua. Isimnya anak, khabarnya anak. Ya, nanti Hamzah. Apa? Mahdhuf, takdirnya apa? Ya. Alqahu. Ya, alqahu. Ana kaidun alqahu. Coba di Arab Zah. Amutu asan yawmar rijami. Wa innani yaqinan larahnun billazi ana kaidu. Amutu fil fa'il fil mudhari marfuun. Ida jarrudi an nas bil jazim wa alamat rafihi ad-dhammah wa fa'il dhamirun mustatirun fihi wujuban tadiru ana. Asan maful li ajlih mansubun wa aldas bi al fata muqaddarah wa am yudhur ya ta'azzur. Wa yajuzu aidan an yu'rab asan bi boleh-boleh ya asan di Arab Zah. Isim fa'il nasar. Bagaimana berarti ditakdir dengan sifat itu apa? Asian. Ya. Sudah lewat kan bahasanya? Ya. Terus yaumar rijami. Yauma dhurafu zamanin marfu' masubun wa alamatu nasbihi al-fatha wa huwa mudhaf. Ya. Yaumar rijami ar-rijami mudhaf ilayhi majrurun wa amadu jarri al-kasra afdal akhirih. Ya. Wa innani wa harfu 'atfin inna harfu nasbin masdarin. Tansibul isma talaful khabara wa nunu liqayah wal ya dhamir muttasil mabniun ala asukun fi mahalli jar fi mahalli nasbin ismuha yaqinan yaqinan hal li yaqinan aful mutlaq ya li fi'lin mahdhuf taqdiruhu uqinu yaqinan uqinu yaqinan uqinu yaqinan la rahnun la lam zahraqah rahnun khabar inna marfu'an wa lam utrafihi ad-dhammah dhal akhirih billadhi ba harfu al-ba'u harfu jarin alladhi ismun mausulin mabniun ala sukun fi mahalli jarin bil ba wal jar majur muta'alliqun bi yaqin ya ana ana dhamir munfasil mabniun ala sukun fi mahalli mubtada kaidu khabar marfu'un ah tadi keliru al jar wal majrur bil ladzi muta'alliq dengan rohan rohan ya marhan marhun pergadaikan wal jar wal majrur mutalliq bi arhan al ati bi rohan asabi terus kemudian ana dhamir munfasil mabniun ala sukun fi mahalli fi mubtada kaidu khabar marfu wa madrafi khabar marfu bi mubtada wa madrafihi dhamma za akhirih wa huwa ismun fa'il min kada an naqisah tarafa al isma tarafa al khabar wasmuha dhamir muttasil wasmuha dhamir mustatir fihi fihi wujuban taqdiruhu ana ya wa wa khabaruha mahdhuf ay taqdiruhu ana kaidu alqahu ya ana kaidun alqahu ya sanbar wafik terlagi mana si ikhwan kemudian coba di Rob Hamushkan sudah ya. Ba'da asakh laulaqo aw syak qad yarid ghinan bi an yaf'ala an thanin fuqid. Ya, Syarif. Ya, ba'da asa ikhlaulaqo aw syak qad yarid. Ya. Ba'da dhurfu. Ya. Ba'da dhurfu makanin. Asa mansub. Mansub antara nasib fatah. Wahwa. Wahwa mudaf. Asa. Mudaf ilaih. Kusida. Kusida bihi laftu mudaf ilaih. Ikhlaulaqo. Ikhlaulaqo ma'tuf ala asa. Biskoti. Biskoti harfu atfin. Ya, san. Awshak. Awshaka ma'tuf ala asa. Ala asa ya, bo. Ya. Biskoti harfu atfin. Ya. Qad. Qad harfu atfin. Alja al-zharaf. Kaifa i'rabu al-zharaf. Wa dhorf mutalik bi yarid. Yarid al-ati. Ya. Qad. Qad harfu tahkikin. Yarid fi'il mudhari. Marfu. Wa dhorfi ad-dhamma. Wa sukina lil waqaf. Ya, san. Ghinan. Ghinan hal. Apa? Qad yarid ghinan. Soal apa? Yarid ghinan. Maful. Maful. Failnya mana? Ghinan fail. Fail. Terus? Bermatam. Ya. Marfu ala matrafi al-dhammah al-muqaddarah. Al-muqaddarah ala al-alif. Al-alif al-mah al-mahdhufah. Liltiqai sakinaini. Ya. Terus di situ alif enggak dibaca, bukan alif ini. Ya. Terus bi an yaf'ala. Al-bahru jarin an an harfu masdarin. Bi an yaf'ala, an yaf'ala. An harfu masdarin. Terus yaf'ala. Yaf'ala fi'il mudhari'un marfu. Fi'il mudhari'un mansub bi an. Wa ala tunasi al-fathah. Ya, al-jar wal-majrur. Wal-jar wal-jar wal-majrur mutalik bi. Bi. Ghinan. Ghinan. Ghinan masdar. Fi ma'na al-fi'il. Ya, an sanin fuqid. An. Harfu jarin san ya. Ismu majur bi an ya. Fukid fi'il mudhari mukhayyar mukhayyar sihwa wa naib fa'il dhamirun mustadirun fihi jawazan takdiru huwa ya'udila ila sanin sanin ya. Terus al jumlah al fi'liyah wal jumlah al fi'liyah fi si mahali fukid fi mahali fi mahali fi mahali nasbin ha jarin. Semai jarin. Sifat li. Li sanin. An sanin fukid. He faqoda. Hilang. Ya. Yeah. Dimada. Dimada. Uhtusat asa. Wahlaw laqa wawshak. An ghairiha. Min af'alil muqarabah. Aw min ghairiha min af'alil muqarabah. Ya. Yeah. Dengan apa? Asa ikhlau laqa dan awsyaka dihususkan atau terbedakan tamai yazad ya. An ghairiha min af'alil muqarabah. Bisa tasarruf. Apa? Bisa tasarruf. Asa ya'si ikhlau laqa ikhlau liqa wir. Ha? Asa tadi itu ba'da asa ikhlau laqa awsyaka darin. Disitu disimbatnya ghinan bi an yaf'al an thanin fukid. Dengan apa? Bisa tam. Bisa digunakan dalam kondisi tam. Tam kadang kadang nakis. Nakis. Ya. Yeah. Contohkan yang tam. Kalau nakis sudah lewat. Asa yang tam. Atau ikhlau laqa yang tam. Atau syek yang tam. Ya. Yeah. Asa zaidun an yaf'al. Asa asa zaidun an yafala. Ya, asa zaidun an yafala itu sudah nakis itu mah. Ada isimnya, ada khabarnya. Hah. Asa? Ya, biar tetap ya kitabnya yang keluarin dulu. Asa? Nah, contoh aja tinggal dibuang aja isimnya. Asa ayaf. Ayaf. Asa ayaf ala. Asa ayah fa'ala apa? Zaidun. Zaidun apa? Mau berbuat apa Zaidnya? Khairan misalkan. Khairan. Iya. Kemudian setelahnya. Iya. Wa hadha yani kaunu asa wa khlaulaqa wa awshaka tama bisyarat yani mata ma huwa asyarat yani ma huwa asyarat istighna'u an ismi. Istighna'u an ismi. Ya. Idza waliya. Idza waliya al-fi'l alladhi ba'da an ismu zahir. Ya. Idza waliya apabila diikuti fi'il alladhi ba'da an yang datang setelah an dengan isim zahir. Ya. Fihi qaulan, di situ ada dua pendapat. Yang pertama, al-qaul al-awwal an yakuna asa naqisah naqisah wa ismuhu Dhamirun mustatirun fi. Contohnya apa contohnya? Si asa an yakuma zaidun. Asa an yakuma zaidun di sini datang setelah yakumu isim bohir yang marfu'. Ada berapa qaul di situ? Ada? Dua. Qaul yang pertama? Yang pertama asa naqisah. Asa naqisah terus? Isimnya? Isimnya mana? Zaid. Zaid. Muakhor. Iya. Mana khabarnya? Khabarnya an yakuma. Nah, ini pendapat siapa? Pendapat siapa ini? Ash. Ash. Shalau. Ashalau bin. Shalau bin. Ya, kemudian setelahnya pendapatnya kedua. Siapa? Pendapat siapa? Itu tam. Itu tam. Ya, rasanya bagaimana kalau tam? Asanya aku Mas Zaidun. Asa fi'il ayyakum. Asa fi'il. Asa fi'il naqis. Ya, min af'al al-muqarabah. An. An harfu taukid wa nasb wa masdar. Yakuma. Yakuma fi'il mudhari' manasub bi an. Zaid. Fa'il yakum. Al-masdar awal min an wa ma ba'daha. Fa'il li asa. Ya, fa'il li asa. Ini pendapat siapa? Ada yang ingat ya? Kepada. Ini pendapat siapa ini? Ini sisi yang kedua, ini bolehkan. Ya. Oleh sebagian ulama ahli nahwu siapa itu? As-Sirafi dan Al-Farisi. As-Sirafi dan Al-Farisi, dan juga Al-Mubarid membolehkan pendapatnya Asy-Syalubi, kemudian juga membolehkan ya pendapat ini yang kedua. Ya boleh dijadikan asanya di situ sebagai asa yang tamah, boleh pula naqisah. Kapan itu? Yaitu ketika setelah ya setelah apa? Fi'il yang datang setelah an itu ada isim yang zahir. Ikhwannya, sampingnya. Apa faedah dari khilaf ini? Faedah dari khilaf ini kapan tampaknya? Mata yadhar faedatu hadha al-khilaf. Kapan faedah perselisihan ya tentang i'rabnya isim zahir yang datang setelah fi'il yang datang setelah an itu. Dia rofaknya yang pertama sebagai khabarnya atau isimnya asa, yang kedua sebagai fa'ilnya, fi'il yang datang setelah an. Kapan faedah ini tampak? Ya kalau tadi kan enggak tampak kan, bisa dua-duanya ya. Pada contoh asa an yakuma zaidun. Mungkin enggak dua-duanya? Mungkin. Ya, kapan tampak perbedaan ini? Sekarang disapu lah. Ya. Nyerah. Ya. Angkat tangan lah. Iya. Ya. Musanna dan jamak. Ketika dimusanakan dan dijamakkan. Contohnya? Asa ayyakuma zaidani. Asa ayyakuma zaidani. Ini madhab siapa ini? Ayyakuma az-zaidani. Madhab siapa? Dibolehkan oleh siapa ini? Asa ayyakuma az-zaidani. Syurufi. Ini yang pertama. Asa ayyakuma az-zaidani. Syarafi al-Farisi al-Mubarrid. Ya. Adapun menurut Asy-Syalubin boleh enggak? Asa ayyakuma az-zaidani. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Yang boleh kata beliau bagaimana? Asa? Asa ayyakuma az-zaidani. Ya, sanrofik. Seperti itu ya. I'rabnya bagaimana kalau asa an yakuma az-zaidani belum selesai sampai kelihatan benar-benar paham. Ya. Asa. Asa. Asa fi'ul fi'lun naqis. Ya, terus min af'al. Min af'al al-muqarrabah. Ya. Terus an. An harfu taukid. An harfu taukid. Wa nasbin. Wa nasbin, ya. Yakuma. Yakuma. Fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Ya, san. Alamat nasbi. Alamat nasbi. Ulangi, an harfu apa lagi? Dari harfu apa? Harfu. An harfu. Harfu nas. Nasbin wa. Wa masdarin istiqbalin. Jangan lupa ya. Ya, yakuma. Yakuma fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Ya, alamat nasbi. Al-fathah dhahirah. Alfaka al-zahir. Berarti yakuma yang pendek ya? Iya. Iya, terus. Tadi asalnya tam apa nakis? Tam. Anda sebutin tadi tam ya? Ya, terus berarti az-zaidani sebagai fa'il. Fa'ilnya asan. Kemudian masdar muawwal min an wa ma ba'daha i'rabnya fi mahalli atau sebagai apa? Khobar. Wah, kita khobab ini. Ismuha. Ya, ismuha. Katanya tam tadi. Harus konsisten, antum tam dulu atau nakis dulu? Ah, ganti Umar, bantu Umar. Dikit lagi aja. Hah. Bagaimana i'rabnya? Kalau kita katakan asanya kuma az-zaidani, i'rabnya bagaimana asa? Asa fi'il madi tam. Ya. An harfu masdarin yakum fi'il mudhari mansub bi an. Hmm. Alamat nasbi al-fatha tadzarat ala akhirihi az-zaidani fa'il min ayyakum. Ya. Walamatu rafi fa'il min yakum. Mana an yakum? Min yakum. Ya. Al-masdar al-mawwal min an wa ma ba'daha fa'il. Fa'il asa. Ya. Fa'ilnya asa. Kemudian yang kedua, asa an yakuma az-zaidani. Asa fi'il madi nakis. Ya. An an harfu masdarin. Ya. Ayyakuma. Terus fi'il mudhari. Masuk. Ya. Wa az-zaidani alamatun nasbihi alamatun nasbi al-fathah tazharat ala akhirihi al-fathah adh-dhahir ala akhirihi ayyakuma alamatun nasbi al-alif alif ala asfun nun hadzalahu minal afalil humsah. Ah, jangan lupa sering latihan az-zaidani. Az-zaidani isim. Isim apa? Isim dari asa. Isim asa. Terus mar marfu alamatun rafihi al-alif ya al-masal al-muawwal min an wa ma ba'daha khobar min khobar asa. Iya. Jadi kalau menurut Al-Mubarid As-Sirafi dan Al-Farisi boleh dikatakan asa an yakuma az-zaidani, boleh pula asa an yakuma az-zaidani. Sedangkan Asy-Syalubin hanya membolehkan satu saja, yaitu apa? Asa an yakuma az-zaidani. Demikian masalahnya asa an yakuma az-zaidun, asa an yakuma al-hindad, ya. Tanggung ya, satu lagi kalau bertanya ya. Coba sekali lagi. Ya, tertapan asa an yakumna al hindatu. Bagaimana kalau menurut Asy-Syalubin boleh enggak asa an yakumna al hindatu? Dan boleh. Boleh. Boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena asanya di situ mesti merupakan dhahir. Tanpa penakis. Anak situ nakis. Apa? Asa an yakumna al-hindatu. Boleh enggak menurut Asy-Syalubin? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena situ nakis. Pasti mesti tam, Dot. Pasti tam. Justru kalau nakis ya harusnya boleh. Berarti saya bingung ini. Iya. Kalau menurut Asy-Syalubin yang benar bagaimana? Asa an antakuma al-hindatu. Kenapa? Karena asa di sini tamah. Adapun menurut yang lainnya Al-Mubarid, As-Sirafi dan Al-Farisi boleh dikatakan asanya kumna al-hindat. Kenapa? Karena boleh asanya dijadikan naqisah. Hindatnya sebagai isimnya, hanya kumna jumlah fi'liyah. Aslinya asa al-hindatu hanya kumna, cuma ditakhir saja isimnya gitu. Siapa ya? Ya. Ya, siap-siap ya. Ya, sekarang boleh buka. Loh, sudah dibuka. Belum ada berita dibuka. Besok masuk tas yang dibuka dulu. Ya. Setelah itu baru dibuka. Ya. Ayo kita lanjutkan. Wajari dan asa awirfa' mudmara biha idha smun qablaha qad dhukira. Ya. Wajari dan asa awirfa' dhami awirfa' mudmara biha idha smun qablaha qad dhukira. Misalnya kalau nadzam-nadzam itu pakainya rojaz, karena rojaz itu paling leluasa, di situ paling banyak perubahannya. Wajari dan asa, kosongkanlah asa. Ya, kosongkanlah asa. Awirfa' mudmara, ataupun rafa'kanlah domir. Biha dengan asa, kosongkanlah asa. ya, ataupun rofakkanlah dhamir dengan asa. Kapan itu? Idasmun qablaha qadzukira. Ya, apabila sebelumnya ada isim yang disebutkan. Ya. Seperti Zaidun asa, misalkan an yaqum. Zaidun asa an yaqum. Kosongkanlah asa dari dhamir. Berarti dijadikan yang setelahnya sebagai fa'ilnya, iya kan? Atau rofakkanlah dengan asa dhamir. Berarti pada asa ada dhamir huwa kembali kepada Zaid. Maka asa di sini naqisah, iya. Seperti tadi Zaidun asa an yaqum. Di sini kan ada isim yang mendahului asa, iya kan? Asa Zaidun an yaqum, maka dikatakan di sini jari dan asa, kosongkanlah asa dari dhamir. Au irfa' mudmara biha, atau rofakkanlah dhamir dengan asa yang kembali kepada isim sebelumnya. Kapan itu? Idza min qablaha qad dzukir. Apabila isim sebelumnya disebutkan. Eromnya jelas kan? Ciri dan asa. Agar fa'amad ma'ra' biha. Ini saya enggak usah baca eromnya kalau ini. Biar baca sendiri ini. Jelas kan? Ciri dan asa. Nun di sini nun? Oke. Okay. Jarradayu jarrid fil. Amur asa. Kusidil lafzu sebagai? Aful bih. Aw harfu? Adfin. Litakhir sepertinya. Irfa' mudmara'. Ya, irfa' mudmara fil amr juga mudmara mafulun bih. Ya, bihajar majmu ta'alik dengan irfa' idza dzarf lima istaqbal min az-zaman wa fihi ma'na syarat, ya. Ismun sebagai apa? Sebagai fa'il atau naif fa'il dari fi'il yang mahdhuf yufasiru ma ba'da. Enggak mungkin antum jadikan di sini ismun sebagai mubtada. Kenapa? Karena yang namanya isim syarat, ya, harus masuk kepada fi'il, enggak boleh kepada isim. Idza dzukira ismun qablaha qad dzukir. Kenapa enggak disebutkan? Sudah tercukupi dengan yang disebut yang setelahnya. Qad dzukira itu dzukira. Ikhtassat asa min baini sa'iri af'ali hadzal babi bi annaha idza taqaddama 'alaiha ismun jaza an yudmara fiha dhamirun ya'udu 'ala al-ismi as-sabiq. Dikhususkan asa, ditambahkan oleh mu'aliknya Syekh Muhammad Muhyiddin, juga temannya, dua temannya, Ikhlaulaqo dan Awsyaka. Dikhususkan asa dan dua temannya, Ikhlaulaqo dan Awsyaka. Di antara seluruh, ataupun di antara fi'il-fi'il bab ini, selainnya, sa'idu baqi. Bukan seluruhnya, kalau seluruhnya, kembali kena lagi asanya. Asa dikhususkan di antara fi'il-fi'il bab muqarabah selainnya, bi'annaha, yaitu bahwasanya asa, idza taqaddama 'alaiha ismun, apabila didahului oleh isim, jaza an yudmar fiha dhamirun ya'udu 'ala al-ismi sabiq. Boleh untuk diidmarkan pada asa dhamir yang kembali kepada isim yang mendahuluinya. Tadi Zaidun asa yaqum. Boleh pada yaqum antum idmarkan dhamir huwa kembali kepada Zaid sebagai isimnya asa, berarti asanya naqisah. Ya, kemudian an yaqum khabarnya. Ya. Wa hadza wa hadhihi lughatu tamimin. Ini adalah bahasanya orang-orang tamim. Wajaza tajriduha anil dhamir. Boleh pula mengosongkan asa dari dhamir. Berarti an yakum sebagai apa? Fa'ilnya. Wahadihi lughatul hijaz. Inilah lughanya orang-orang hijaz. Wadhalikanahu contohnya Zaidun asa an yakuma. Fa'ala lughatu tamimin. Maka di atas bahasanya orang tamim. Yakunu fi asa. Ada pada asa dhamir. Mustatir. Huwa ya'ud ila Zaid, kembali kepada Zaid. Wa an yaqum dan an yaqum fi mawdi' nasbin bi asa. An yaqum berarti pada mawdi' mahalnya nasab dengan asa. Berarti asanya di sini tama atau naqisah? Ya naqisah. Ketika itu idmarkan setelah asa dhamir, maka itu isimnya. Ya berarti yang setelahnya dari an dan fi'il itu khabarnya. Wa 'ala lughatil hijaz la dhamira fi asa. Adapun menurut bahasanya ahlul hijaz tidak ada dhamir pada asa. Berarti asanya asa apa? Yang tama. Wa an yaquma fi mawdi' rafin bi asa, sedangkan an yaquma pada mahalnya rafa sebagai fa'ilnya asa, dirafakan oleh asa. Di sini ada jatuh kaki. Warad al-Qur'an bi adam al-idmar, datang dalam Al-Qur'an dari kosongnya asa dari idmar. Contoh asa an yakunu khairan minhum. Ini selain sebelumnya apa? La ilaha yasrakhum min qawmin asa an yakunu khairan minhum. Ya. Qawmin sebelumnya. Ya. Sini tanpa idmar. Berarti an yakunu sebagai fa'ilnya asa. Ya. Wa tazharu fa'idatu dhalik. Ah, ini juga nih penting. Ada khilaf ya, disebutkan faedahnya gitu. Wa tadhharu faedatu dzalik at-tasniyah wal jama' wa ta'nits. Faedah khilaf ini tampak pada musanna jama' dan muannasnya seperti yang sebelumnya tadi. Fataqulu 'ala lughati Tamim, maka kau katakan pada bahasanya orang Tamim ketika muannas Hindun Asad antakuma. Kenapa Asad? Karena pada Asad ada dhamir yang kembali kepada Hind dan Hind muannas, maka ditambahkan pada fiilnya apa? Tau ta'nits. Hindun Asad antakuma. Ini lughahnya ahlu Tamim. Wa Zaidani 'asaya an yaquma. Kalau pada contoh tadi sih Zaidun 'asaya yaquma enggak tampak kan? Di situ enggak tampak lughahnya Tamim dan lughahnya apa? Ahlul Hijaz. Ya. Tapi kalau pada yang mu'annas, tampak perbedaan lughah ini. Hindun asad antakuma. Wazzaidani asaya anyakuma. Wazzaiduna asawu anyakumu. Walhindan asata antakuma. Walhindatu asayna anyakumna. Watakulu ala lughatil hijaz. Dan kau katakan pada lughahnya alul hijaz. Hindun asa antakuma. Ya. Boleh pula untuk menggunakan lughah ini. Karena itu juga sama. Lughah. Dari lughah. Bahasa Arab yang fasih juga. Wazaidani asa an yaquma. Wazaidani asa an yaquma. Ini lughahnya Ahlul Hijaz. Wazaidani yang Al-Quran turun dengan lughah mereka. Wazaidani asa an yaquma. Wazaiduna asa an yaqumu. Walhindan asa an yaqum an taquma. Walhindan asa an yaqumna. Ya, jadi tampak faedah khilaf ini ketika pada musanna jamak muannas. Ya. Paham ya? Iya, paham ya? Ya, seperti yang sebelumnya ini. Wa amma ghairu asa min af'ali hadzal bab fayajibu al-idmar fi. Adapun selain asa dan mungkin selain ikhlau laqa dan ausyaka juga sebagaimana ditambahkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin. Ya. Fataqul, maka wajib untuk idmarkan di situ. Adapun pada selain asa, ikhlau laqa dan ausyaka, apabila ada sebelumnya isim zahir, ya, maka wajib diidmarkan. Iya. Diidmarkan dhamir setelah fi'il-fi'il tersebut. Contoh az-zaidani ja'ala yanzimani. Dua zaid ini mulai yanzimani. Apa mengucapkan? Nazm ya. Az-zaidani mubtada. Ya, ja'ala. Ja'ala bagaimana ya ja'ala? Ja'al. Ja'al fi'il madhi naqis min af'ali asy-syuru', kemudian al-alif. Wa min mutasilan min ala sukun fi mahalli rafin ismuha yanzima, ya jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin khabaruha. Itu ha sebutkan enggak boleh az-zaidani ja'ala yanzimani. Kenapa? Karena dia bukan asa, bukan ikhlau laqa, bukan ausyaka. Wala yajuzu tarkul idmar, dan tidak boleh meninggalkan dhamir, enggak boleh. Fala taqul, tidak boleh engkau katakan az-zaidani ja'ala yanzimani. Ya, cirinya ja'ala yang dia merupakan af'al muqarabah itu datang selain fi'il gitu. Kalau ja'ala yang biasa yang artinya ja'altu, khalaqtu, saya menjadikan, ya setelahnya bukan fi'il, ya kan? Kalau ini selain fi'il, ja'ala yang dhimani, artinya mulai, bukan menjadikan yang dhimani. Ya. Jadi mulai melantunkan atau membaca nazam. Kama taqul az-zaidani 'asa an yaquma. Tidak boleh dikatakan az-zaidai, az-zaidani ja'ala yang dhimani, sebagaimana kalau dengan 'asa boleh, seperti az-zaidani 'asa an yaquma. Ashraf mana Ashraf? Belum libur ke pulang. Sudah paham ini? Mana ya? Ya wajari dan asa awirfa' mudmara biha idha ismun qabla qad dhukira. Mudah ya insyaAllah ya. Ya. Adanya khilaf ini membuat tambah mudah atau tambah ruwet? Tambah mudah ya. Ada dua sisi sih. Kalau salah ini irobnya ternyata di sisi irob yang lain. Wal fatha wal kasra ajiz bisini min nahwi asitu wa intiqal fathi zukin. Wal fatha wal kasra ajiz bisini min nahwi asitu wa intifal fathi zukin. Fatha kasra ajiz. Maksudnya ajiz al fatha wal kasra. Bolehkanlah harokat fathah dan kasrah pada sin dari contoh asaitu atau asitu. Boleh asaitu, boleh asitu. Wantifal fath. Oh, antiqa. Antiqa, pantasan itu. Kan wantifa, wantifa dari di rumah baca wantifa. Wantiqa. Wandiqal fathah zukin, memilih fathah ulim. Apa zukin? Iya. Diketahui. Iya. Yang lebih banyak digunakan apa? Fathah ya. Wandiqal fathah zukin. Iya, intak entaqo yantaqi, memilih fathah zukin ulim. Iya. Dilihat situ. Mana jelasnya ini? I'rabnya wal fathah wal kasra. Jelas yang maful bi muqaddam ajiz fil amr fi sin min nahwi asaitu jar majrur muta'alliq bi ajiz wa intiqa intaqa yantaqi intiqaun aslinya dibuang hamzahnya lid darurah. Nanti akan kita belajar juga ini, di antara hal-hal yang darurah dalam masyir itu di antaranya membuang hamzah itu ya. Wa intiqa dan dia apa? Mudhaf. Dia i'rabnya sebagai mana? Sebagai apa? Intiqa. Sebagai mubtada dan mudhaf al-fath. Sebagai mudhaf ilaih zukin fil madhi mabni lil majhul atau mughayyir shighah. Wa naibu fa'il mustatir jumlah fi'liyah fi mahalli rafi' sebagai apa? Khabarnya. Idza tasala bi asabamirun, apabila bergandengan dengan asa satu dhamir maudhu'un lirafa', yang diletakkan untuk yang rafa', yaitu dhamir mutakallim asaitu atau dhamir muhatab asaita asaiti asaituma asaitum asaitunna aw lighaibat atau jamak muannas ataupun beberapa orang wanita yang ghaib, contoh asaina jaza kasru sinha wa fathuha, boleh mengkasru sin dan memfathahnya. Wal fathu ashhur ashhar afan ashur wal ashur jama' dari syahr ya. Wal fathu ashhar, dan fathah lebih masyhur. Wa qara'a Nafi', dan An-Nafi' membaca fa hal asitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tughatti'u arhamakum. Asitum fi kasri sin, dengan kasrah pada sinnya. Ini di dua tempat Nafi' membaca kasrah dalam ayat ini pertama Muhammad, dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah. Ya. Apa ayatnya? Ya. Qala hal ahsan. Qala hal asitum in tawallaitum. Ya. Betul enggak ayat tadi? Hal asitum in tawallaitum juga. Fal asitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Ya, qalu wa ma lana alla nuqatil alla nuqatil fi sabilillah wa ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bi kasri sin wa qara al baqun bi fathiha, adapun sisa dari qurra membaca dengan fathah. Ya. Di sini ada faedah nomor 3. Ya. Kata beliau Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah, قد ورد في القرآن الكريم آية مما يرتبط بهذا الباب أحب أن أبين لك شأنها. Sayang kalau dibaca faedah. Telah datang dalam Al-Qur'an dua ayat mimma yarbit bihadha al-bab, yang bisa terkait, masih ada kaitannya dengan bab ini. Uhibbu an ubayyin laka sya'naha, yang ingin saya jelaskan kepadamu perihalnya. Liyakuna dzalika tadriban lak, ini sebagai latihan bagimu. Ammal ayatul ula, adapun ayat yang pertama, yaitu ucapan Allah SWT, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wa hadha siyaq mutabiq li lughati ahli al-Hijaz. Lihat, konteks ini mencocoki bahasa ahli al-Hijaz, ya kan? Asa an yakunu qaumin asa. Di sini tidak disertakan pada asa dhamir pada dua tempat. Nisa'in asa an yakun. Karena asa mujarrabah min dhamiril qaum, karena asa di sini kosong dari dhamir jamak yang balik pada qaum pada jumlah yang pertama, dan kosong asa pada dhamir an-nisa pada jumlah yang kedua. Fa tamah musnada ila an wal fi'il, maka dia tamah disandarkan kepada an dan fi'il sebagai fa'ilnya. Wal ujriyat ala nuqsan, seandainya dilangsungkan di sini kana pada kana yang naqisah, seperti bahasanya orang-orang tamim, laqila nisaya akan dikatakan asau an yakunu khair minhum, asaina an yakunu khairan minhun. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, asa di sini tamah ya. Wa fa'iluha, fa'ilnya an dan fi'il mudhari setelahnya. Bukan hanya saja ya, dua-duanya, an dan fi'il. Kemudian rabbuk fa'il. Fa'il dari yab'atsaka, wala yajuz an taj'al. Di sini tidak boleh kau jadikan asal naqisah. Iya. Tidak boleh dijadikan karena naqisah, kenapa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kenapa tidak boleh dijadikan di sini asal naqisah? Hah? Nah, di sini alasannya, lihat. Kemudian rabbuka ismuha wa an yab'atsaka khabaruha. Li'annaka law u'ribat. Di sini harus kau jadikan ya. Asa, pada contoh asa ayyab'atsaka rabbuka sebagai asa yang tak sama. Iya. Kenapa? Li'annaka law a'rabta al-ayah 'ala hadha al-wajh. Karena kau seandainya mengi'rab ayat ini di atas sisi ini. Sisi yang mana? Naqis. Kunta qad fasalta baina silah baina silati an wa ma'muliha bi ajnabi. Berarti kau telah memisahkan antara silah, mana yang dimaksud dengan silah? An, silah apa? Harfiah. Ya. Memisahkan antara silah itu an dengan ma'mulnya, dengan sesuatu yang asing, ajnabi. Amma silah an fahya, adapun silahnya an adalah ya ba'asak. Ini silahnya an, ya kan? Adapun ma'mulnya fahwa maqaman mahmuda, adapun ma'mulnya adalah maqaman mahmuda. Sa'un ja'altahu mansuban ala dharfiyah, sama saja apakah kau jadikan maqaman mahmuda sebagai dharf, dharf apa? Maqaman mahmuda, makan. Au ghairaha, atau misalnya itu. Amal fasil fahuwa, adapun fasilnya adalah lafdu rabbuk. Fasilnya. Ya. Fa'innahu laysa ma'mulan liya ba'asaka, sedangkan rabbuk itu bukan ma'mul dari ya ba'asaka. Ya, karena al-fard annahu ismun asa. Ya. Karena yang di apa? Fard ditetapkan adalah di isimnya asa gitu. Kalau seperti itu, kalau kita jadikan apa? Asa sebagai apa, kasih sayang? Naqisah. Ya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tidak boleh antum jadikan asa sebagai asa yang tak sama. Kemudian fa'ilnya di sini apa? Rabbuka. Iya. Bisa paham ya? Rabbuka sebagai fa'ilnya, bukan dhamir itu ya. Ini bukan dhamir. Berarti pembahasan sebelumnya. Kenapa tidak boleh? Karena konsekuensinya antum pisahkan antara silah dengan apa? Ma'mulnya. Iya kan? An. Dipisahkan oleh rabbuka. Rabbuka kan fa'ilnya asa. Iya kan? Ajnabi. Nah, ini enggak boleh. Ya. Sini paham enggak ini? Jadi asa ayyab asa ka rabbuka maqaman mahmud harus tamah. Enggak boleh antum jadikan di sini jadi rabbuka antum, berarti antum jadikan rabbuka sebagai fa'il dari ba'asaka, itu tamah. Enggak boleh antum jadikan di situ rabbuka sebagai fa'ilnya asa yang isimnya asa yang diakhirkan. Kenapa tadi konsekuensinya? Akan menjadikan terpisahnya si mausul dengan ma'mulnya yang ajnabi. Ya. Ma'mulnya mana itu? Maqama. Ya. Apakah dia sebagai maf'ul atau sebagai dhorof? Sama sebagai maf'ulnya apa? Ya ba'asak. Paham kan ini? Ya? Bisa memang lebih paham. Paham gak? Ikhwan. Paham ya? Itu faedah. Jadi dalam Al-Quran semua asa adalah yang seperti ini kondisinya. Gak disebutkan isimnya. Maka dia asa yang tamah. Ya. Kecuali kalau setelah asa ada isim, kemudian aneh baru. Ya, dia nak kisah. Ya, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Iya. Ya beda, karena di situ rabbuka amilnya ba'athan, amilnya silahnya an, ya bukan asing, bukan sesuatu yang asing. Ya, bukan sesuatu yang asing. Amilnya silahan bukan sesuatu yang asing. Asing kalau dijadikan filenya asa, itu asing jadinya. Iya kan? Kemudian inna wa akhwatiha, kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Iya. Li inna anna laita lakinna la'al ka'anna 'aksu ma likana min 'amal ka'anna zaidan 'alimun bi anni kufun walakinna ibnahu dhighni. Ada yang ketinggalan ya sebelumnya terjemahannya atau i'rabnya? Soal Li inna anna laita lakinna la'al. Ka'an. Bagi inna anna laita lakinna la'alla ka'anna aksu malikana min amal. Lawannya kana dalam hal amalan. Mana nih mubtada khabarnya? Aksu. Ya. Aksu malikana min amal. Lawan dari amalannya kana ada pada inna anna laita lakinna la'al. Kemudian li inna jar majrur muta'alliq di mahdhus bi apa? Khabar muqaddam. Paham ya? Ya? Jadi yang merupakan lawan amalannya kana adalah inna anna laita lakinna la'alla ka'anna kana. Kalau kana dan teman-temannya sudah kita lewatkan barusan. Amalannya merafakkan isim, menasubkan khabar. Sedangkan inna dan akhwatnya kebalikannya. Menasubkan isim dan merafakkan apa? Khabar. Ka inna zaidan alimun bi anni. Seperti biasa kaf jarah li qawlin mahdhuf. Inna zaidan alim. Sungguh zaid adalah seorang yang alim. Bi anni mengetahui. Seorang yang mengetahui bahwasanya aku kuf'un. Orang yang sekufu. Walakin nabnahu lubirni. Hanya saja anaknya. Anaknya siapa? Zaid memiliki dighun al-haqad kedengkian. Ya. Ya. Kisahnya bagaimana ini? Hah? Apakah dia melamar anak Yazid kemudian saudaranya yang laki-laki tidak cocok atau bagaimana? Hadza huwa al-qismu tsani min al-huruf an-nasikhati lil-ibtida. Inilah macam yang kedua dari huruf-huruf yang menghapuskan hukum ibtida. Wa hiya sittatu ahruf, dan dia ada 6 huruf. Ya. Kalau mau ditambahkan asa jadi berapa? 7, karena menurut si bawah asa terkadang datang seperti amalannya inna. Itu kapan? Ketika dia bersambung dengan pemir yang mansub. Seperti faqultu asaha naru ka'sin wa'allaha. Ya, faqultu asa, faqultu, maka saya katakan asa, semoga saja itu adalah perapiannya asa, perapiannya ka'as, nama seorang wanita, wa'allaha, dan semoga saja. Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa layta wa la'alla wa addaha si bawahi khomsatan. Inna anna ka'anna lakinna layta la'alla, dan si bawahi menghitungnya 5 saja, menyebutkannya 5 saja. Fa'asqatu anna, beliau menggugurkan anna. Kenapa? Menggugurkan anna yang di fathah li anna aslaha inna, karena asal dari anna inna gitu. Tapi terkadang beda ya. Benar enggak? Bedanya siapa sih ingat? Kalau anna bagaimana? Iya dia bukan itu, bukan asal itu. Bagaimana? Singkat enggak? Eh, kalau inna dan terkait dengan jumlah itu loh. Anna masuk kepada jumlah di takwil menjadi apa? Mufrad. Kalau inna ya dia tetap sebagaimana adanya jumlah. Iya kan? Nah, dikatakan anna harfu masdarin juga. Kalau inna harfu masdarin bukan? Bukan. Jadi kalau ada jumlah dimasuki anna jadi mufrad. Kalau dimasuki inna tetap dia sebagai jumlah. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Ya. Surah Ibn Hisham bikauni hitaman ya bi'tibarila. Ibn Hisham menetapkan, menegaskan bahwasanya jumlahnya ada 8. Dengan memandang lakna filil jinsi. Ya. Wa ma'na inna wa anna, ma'na inna dan anna. Ma'na inna dan anna. Di sini ada catatan kaki yang bagus. Yaitu ungkapan Ibn Hisham dalam Awdah Masalik. Lebih rinci. Dikatakan oleh beliau, inna anna itu li tawkid nisbah. Wa nafyu syakki anha wal inkari laha. Bagus. Ini sudah pernah ya. Terapkan di kitab kawakib itu. Li tawkid nisbah. Untuk menguatkan nisbah. Penyandaran. Masih ingat kan? Wa nafyu syakki anha. Dan juga menafikan keraguan pada penyandaran. Wal inkari laha. Ataupun wanafi al-inkari laha. Menafikan pengingkaran terhadap penyandaran. niat rinciannya dikatakan di dalam dia al-salik. Makna taukid nisbatil khabar lil ismi, yang dimaksud dengan taukid nisbah adalah menguatkan penyandaran khabar kepada isim. Zaidun qaimun, di sini disandarkan al-qiyam kepada Zaid, dikuatkan dengan inna. Inna Zaidan qaimun. Ya. Wa qala fakil al-harfaini bi manzilati takrari al-jumlah, dan beliau berkata bahwasanya dua huruf ini inna ataupun anna seperti kedudukan mengulang jumlah. Kalau dikatakan Zaidun alimun, inna Zaidan alimun sama dengan Zaidun alimun gitu. Taukid. Wa yakunan ini mujarrad ta'kid, dan keduanya sekedar untuk mentaukid. Kapan itu? In kana al-mukhatabu 'aliman binisbah. Apabila orang yang diajak bicara sudah mengetahui penisbahan khabar kepada mubtada, seperti engkau mengatakan kepada seorang yang dia mengetahui bahwasanya Zaid alim. Inna Zaidan alimun. Sesungguhnya Zaid adalah seorang yang alim. Berarti ini itu apa? Ini mujarrad ta'kid saja. Karena dia sudah tahu Zaid itu alim. Ya, sudah paham ya? Ya. Berarti di sini macam yang pertama taukid nisbah. Yang kedua linafsy syak, untuk menafikan keraguan pada penisbahan. Kapan? Yani in kana al-mukhatab mutaraddidan fiha, ketika si mukhatab ragu terkait pada penisbahan khabar kepada mubtada ini. Ada orang yang dia ragu, Zaid itu jujur apa tidak ya? Antum kata inna Zaidan shadiqun. Ya. Hilang biar keraguannya. Ya. Apabila dia seorang yang mengingkari bahwasanya Zaid itu bukan orang yang jujur, ya, dia mengingkari kejujuran Zaid, maka menambahkan inna untuk menafikan pengingkarannya. Inna Zaidan shadiqun. Ya. Wa tawkil linafsi syak mustahsan, memberi taukid pada untuk menafikan syak itu bagus. Untuk menafikan ingkar lazim. Ya. Wa la ghairihi ma la wala. Ya. Nah, mana ini? Kemudian, paham itu ya. Jadi yang lebih bagus apa ungkapannya? Inna wa anna li tawkidin nisbah wa nafyi syakki anha wal inkari laha, gitu ya. Karena kalau taukid ya memukul rata ini, hanya untuk taukid saja. Macam yang pertama saja yang kena, macam yang kedua enggak kena, ketiga enggak kena. Ya. Padahal yang ketiga itu wajib lazim. Wa ma'na ka'anna tashbih, dan ma'na ka'anna itu tashbih, penyerupaan. Ya, berarti ada di situ ada yang musyabbah bi, ada yang musyabbah. Walakinna lil istidrak, kemudian lakinna itu istidrak. Alhamdulillah ini sudah pernah ya, sehingga enggak terlalu sulit. Tidak pernah kita lewatkan itu, fa itu. Istidrak adalah nafyu ma yatawaham thubutu aw itsbatu ma yatawaham nafyu. Menafikan apa yang terbayang tetapnya, tergambar tetapnya, atau menetapkan apa yang terbayang penafiannya. Seperti yang dikatakan apa? Zaidun alimun, lakinna akhahu apa misalkan? Jahilun misalkan. Sekedar contoh ya. Zaid berilmu. Kesannya kalau Zaid berilmu, saudaranya berilmu gitu. Tapi ternyata tidak. Lakinna akhahu misalkan apa? Jahilun. Atau sebaliknya. Ya. Zaidun jahilun, lakinna akhahu alimun. Zaid bodoh disangkanya, kalau bodoh saudaranya bodoh juga. Tidak gitu. Ya itu, paham ya? Menafikan apa yang tergambar subutnya, menetapkan apa yang tergambar apa? Penafiannya. Walaita litamanni, laita untuk angan-angan, wa la'alla litaraji wal isyfaq, la'alla untuk taraji, harapan, isyfaq untuk apa? Cemas ya. Ya, kasihan gitu. Kecemasan. Wal farqu baina taraji wa tamanni, bedanya taraji dengan tamanni adalah anna tamanni yakunu fil mumkin, kalau tamanni itu terjadi pada perkara yang mungkin saja. Hah? Anna tamanni yakunu fil mumkin, maksudnya tamanni terjadi pada yang mungkin, perkara yang mungkin. Contoh laita Zaidan qaimun, duhai kiranya Zaid berdiri. Ya. Wa fi ghairil mumkin, dan juga tamanni bisa pada sesuatu yang tidak mungkin. Bisa masuk pada yang mungkin, bisa pula pada yang tidak mungkin. Contohnya tidak mungkin, laita syababa ya'udu yawman. Ala laita syababa ya'udu yawman fa akhbirahu bima fa'ala al-masyib. Baik, kiranya waktu muda kembali di suatu hari, kemudian saya beritakan kepadanya apa yang bisa diperbuat oleh orang sudah tua. Mungkin enggak kembali? Kalau dunia enggak mungkin. Iya, kalau di surga ya sangat mungkin, bahkan dijadikan kembali muda ya. umurnya menjadi 33 ya. Di dunia enggak mungkin. Ya, di sini jelas amalannya itu laita zaidan qaimun. Irobnya jelas kan? Laita harfu tamannin wa nasbin. Zaidan ismu laita mansub qaim khabar laita mansub. Apa? Marfu. Iya. Laita syababa yaudu yauman. Di sini khabarnya jumlah fi'liyah yaud pada mahalnya apa? Raf'in yauman sebagai apa? Dzarf. Ya. Wa anna at-taraji la yakunu illa fil mumkin, dan bahwa harapan itu tidaklah terjadi kecuali pada perkara yang mungkin saja. Harapan kok. Ya. Fala taqul, sehingga tidak boleh kau katakan la'alla syababa ya'ud. Ya. Semoga ya waktu muda, masa muda kembali. Enggak boleh dengan la'alla. Tapi makanya laita. Ya, la'alla. Ya. Wal farqu baina taraji wal isyaq, bedanya taraji dan isyaq adalah anna taraji yakunu fil mahbub, harapan itu hanya pada perkara-perkara yang disukai. Ya. Contoh la'alla Allah yarhamuna, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kami. La'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Ya. Jelas irobnya ya. Wal isyaq fil makruh, isyaq itu pada perkara yang makruh. Kalau tadi yang la'alla yang pada perkara yang mahbub seringkali terjemahkan apa? Semoga ya. Kalau yang makruh pasti apa? La'allal adui yakdum, yakdam. Jangan-jangan atau bagaimana? Jangan-jangan musuh datang. Enaknya apa terjemahannya? Yang jelas semoga, enggak mungkin kan? Apa bagi saya? La'allal adua yakdam. Jangan-jangan musuh datang gitu ya, mungkin seperti itu ya. Nah, di sana ada makna selain itu dari la'alla, itu ta'lil, untuk menunjukkan ta'lil alasan. Contohnya ini ditetapkan oleh Al-Kisai dan Al-Ahfash ya, seperti dalam ayat la'allahu yatadhakkar, yakni agar dia Fir'aun mau ingat gitu. Apa yang sebelumnya? Dalam surat Taha, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Contoh yang lain, afrigh la'allana nataghadda. Ayo selesaikan kerjaan kita, tuntaskan agar kita bisa makan siang. Ya. Ada la'alla yang ketiga untuk apa? Ta'lil. Karena kalau dibawa kepada semoga kan kurang pas ya. Tadi afrigh la'allana nataghadda. Ayo selesaikan, tuntaskan kerjaan agar kita cepat makan gitu, siang. Ya. Karena makannya sudah emang sudah ada gitu. وهذه الحروف تعمل عكس عمل كان فتنسب الاسم وترفع الخبر وتنسب الاسم وترفع الخبر. Huruf-huruf ini semuanya beramal ya aksa amali kana, berbeda dengan amalannya kana, maka dia menasabkan isim dan merafakan khabar. Nah, ini ada catatan kaki panjang tadi, bermanfaat ya, diperhatikan jangan ada yang lewat, jangan sampai ada yang masuk di alam lain. Hahuna amran yajibu an tunabbah lahuma, antara an tatanabbah lahuma. Di sini ada dua perkara yang wajib untuk kau perhatikan. Yang pertama, anna hadhil hurufa la tadkhulu, ini soal tanyakan ini. Anna hadhil hurufa la tadkhulu ala jumlatin yajibu fiha hadzul mubtada. Itu bahwasanya huruf-huruf ini nawasib la tadkhul, tidak bisa masuk kepada jumlah yang wajib pada jumlah tersebut, mubtadanya dibuang. Sudah pernah dibahas belum? Tempat-tempat di mana mubtada bisa dibuang? Hah? Sudah sempat kan? Jadi huruf-huruf ini semuanya tidak bisa masuk kepada satu jumlah yang mubtadanya wajib dibuang. Yang pertama pada naqtu', iya kan? Pada al-maqtu', ja'a Zaidun al-Karimu untuk madah. Ya. yani huwa al-karimu atau ra'aitu Zaidan al-karimu, huwa al-karimu, wajib dibuang. Enggak boleh dimasukin di situ huruf-huruf ini. Itu. Kemudian tempat yang kedua sudah pernah sebenarnya sih. Indalla alaihi jawabul qasam, apabila sudah ditunjukkan mubtadanya oleh jawabul qasam. Seperti fi dhimmati la qulanna sidqa. Fi dhimmati la qulanna asidqa. Takdirnya di sini ya. Fi dhimmati ahdun, itu mubtadanya. Enggak boleh kasih inna. Iya. Enggak boleh kasih inna fi dhimmati, enggak boleh. Kemudian yang ketiga, apabila khabarnya masdar yang dia menggantikan fiilnya. Sabrun jamilun. Enggak boleh dikatakan inna sabrun jamilan ya. Sabrun jamilun. Atau boleh dikatakan betul sabrun jamilan, inna sabrun jamilan isimnya mubtadanya mahdhuf ya. Enggak boleh. Ya. Sabrun jamilun mubtadanya apa yang ditakdiri sih? Sabri sabrun jamilun. Juga sam'un wa ta'atun. Ini khabarnya mubtadanya wajib dibuang. Yani amri sam'un wa ta'ah, urusanku adalah senantiasa dalam kondisi mendengar dan taat. Itu. Huruf-huruf ini tidak bisa masuk kepada satu jumlah yang mubtadanya wajib dibuang. Kama la tadkhulu ala mubtada'in la yakhruju 'anil ibtida'iyyah. Sebagaimana huruf-huruf ini pun tidak bisa masuk kepada mubtada yang dia tidak bisa keluar dari hukum mubtada, enggak bisa keluar dari mubtada kepada hukum yang lain. Kan mubtada kan kadang bisa berubah hukumnya ya. Karena masuk ke nawasikh jadi isimnya. Iya. Pada mubtada yang dia tidak bisa bergeser dari kemubtadaannya, enggak boleh dimasukin apa? Hah? Nawasikh ini. Iya. Seperti ma'at ta'ajubiyah yang melazimi apa? Melazimi apa? Ibtidaiyah. Kama la tadkhulu ala mubtada'in, sebagaimana pula ini tempat ketiga berarti ya. Ini panas. Tempat ketiga panas. Kama tadi. Sebagaimana tidak boleh pula nawasib ini masuk kepada mubtada yang yajibulahu tafsir wajib di awal jumlah. Ai al-wuqu' fi sadril jumlah, yakni dia wajib datang di awal jumlah. Seperti isim sifam, enggak boleh dimasuki nawasib. Wa istathna min hadzal akhir dhamir syan. Tapi dikecualikan pada yang terakhir ini. Apa yang terakhir? Yaitu apa? Mubtada yang wajib atas dir itu. Dikecualikan yaitu dhamir syan. Boleh kalau mubtadanya dhamir syan dimasuki apa? Nawasib ini. Fainnahu mimma yajibu tasdiru. Dhamir syan termasuk dhamir yang wajib didahulukan. Diawalkan. Waqad dakhala alaihi in. Tapi kadang dimasuki in. Seperti dalam ucapannya Al-Akhtal At-Taghlabi. Inna man yadkhulul kanisata yawman yalqa fiha ja'adhiran wa dhiba'a. Sungguhnya orang yang memasuki gereja satu hari, yalqa, pasti akan mendapati fiha di dalamnya ja'adhira. Ja'adhir itu jama' dari ju'zar. Ini waladul baqarah al-wahsyah, anak-anak sapi liar. Ju'zur ya. Wa dhiba, dhiba kijang-kijang, wabiyun. Di sini apa syaitnya? Pada inna ada dhamir apa? Dhamir sya'an, asli innahu. Ya. Jumlah yang setelahnya itu jumlah khabariyah. Fa in harfu taukidun la nasbin, in harfu taukidun isimnya dhamir syan mahdhuf. Kemudian man ismu syarat mubtada. Ya. Fa in man yadkhul isim syarat mubtada. Khabarnya jumlah syarat. Ya, yaitu apa? Yadkhul. Dan jawabannya sekaligus atau salah satunya, ada khilaf. Wa jumlah mubtada wa khabar dan jumlah mubtada dan khabar pada mahalnya rafa khabar inna. Nah itu. Walai juzu anta jahal, enggak boleh kau jadikan ya isim syarat di sini man sebagai apa? Isimnya inna, enggak boleh. Kenapa? Likal nih mimma jibulahu tafsir, karena man termasuk isim yang wajib dikedepankan. Paham ya? Jadi inna man enggak mungkin. Inna man sesungguhnya siapa yang? Kalau antum dapat di kalimat seperti ini, ada isim yang dia laha as-sadarah seperti isim syarat dan yang lainnya, kemudian ada sebelumnya inna, maka antum takdirkan di situ isimnya apa? Dhamir sya'an. Wa qad humila ala dzalika qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dibawa kepada ini, kepada penyembunyian dhamir sya'an setelah nawasib ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasalam, inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyam al-musawwirun, sesungguhnya min ashaddin nasi azaban, di antara manusia yang paling keras azabnya hari kiamat nanti adalah tukang-tukang gambar, makhluk-makhluk yang bernyawa itu. Lihat di sini, fa inna, maka inna di sini harfu taukidin wa naswin, harfu taukid wa naswin, wasmuha dhamiru sya'in mahdhuf, isimnya dhamir sya'in mahdhuf. Iya. Wal jar wal majrur, sedang al jar wal majrur min ashaddin nas muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam, muta'alliq dengan yang mahdhuf khabar muqaddam, biasa ini kan paham ya, kain ataupun kain, betul. Wal musawwirun mubtala muakhar, wal musawwirun mubtala apa muakhar, wa jumlal mubtada wa khabaru, jumlah mubtada dan khabarnya fi mahalli rafin khabar inna, pada mahalnya rafa khabar inna. Wa hadha huwa ar-rajih fi i'rab hadzal hadithi 'ala hadhihi riwayah. Inilah yang rajih dalam hal i'rabnya hadis ini menurut riwayat yang seperti ini datangnya. Inna min ashaddin nasi 'adzaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Wa jumlatul mubtada. Wa minhum, di antara mereka ahli nahwu, ada yang menjadikan min qawlihi, pada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ashaddi min zaidah. Ya. Ala madhhab al-Kisai, sesuai dengan madhabnya al-Kisai, yang mana beliau membolehkan ziyadahnya huruf jar pada kalam yang ijab, meskipun yang jumhur enggak boleh kan, harus pada kalam yang manfi, ya kan? Ataupun sebelumnya ada syibh nafi, sifam seperti. Wa yaj'al ashadda, dan menjadikan ashadda sebagai isimnya inna. Karena minnya zaidah berarti ashad isimnya inna. Sama dengan inna ashadda nasi. Itu. Wal musawwirun, ah musawwirnya khabarnya berarti. Wa huwa mabniun ala ra'yin dhaif. Ini dibangun di atas pendapat yang dhaif. Kenapa? Karena menjadikan huruf jar sebagai zaidah pada kalam yang musbat itu dhaif. Berarti pendapat ini dhaif juga, gitu. Paham ya? Wa la tadkhulu hadhihi al-hurufu ala jumlatin yakunu al-khabaru fiha talabiyan wa in aw insha'iyyan. Huruf-huruf ini pun tidak bisa masuk kepada jumlah yang khabar pada jumlah tersebut talabi insya'iyah. Talabi insya'i. Adapun contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, innahum sa'ama kanu ya'malun. Di sini, inna masuk kepada jumlah yang di dalamnya ada apa? Insya. Itu insya'il madah, insya'il zam, ya kan? Sa'ama kanu ya'malun. Sungguh mereka sungguh jelek apa yang mereka perbuat. Ini insya kan, insya Allah bah, zam atau madah, zam. Ya, contoh ya insya, insya al madah ucapan Allah yang lain, inna Allah ni'imma ya'idhukum bih, ni'imma ya'idhukum bih. Irobnya antum lihat lagi ya, qadil irob itu ada berapa suci irob, ya kan. Alim di sini inna masuk pada satu jumlah yang di dalamnya ada insya, insya al madah, ni'imma ya'idhukum bih. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik yang memberikan peringatan. Wa qawli syair, dan juga contoh ucapan penyair, innal ladhina qataltum amsi sayyidahum la tahsabu laylahum an laylikum nama. Sesungguhnya orang-orang yang kalian bunuh kemarin adalah sayyidahum. Ya, sayyid tokoh mereka. La tahsabu laylahum, jangan kau kira malam-malam mereka tidur dari malam-malam kalian. Malam-malam mereka penuh dengan persiapan untuk membalas. Ya. Di sini mana syaitnya? Ya. La tahsabu. Di sini apa? Tolab. Kan? La tahsabu. Alladzina sebagai isimnya inna. La tahsabu khabarnya. Ini tolab. Bagaimana jawabannya? Fa innaha ala taqdiri qaulin mahdhuf, kalau seperti ini maka di atas penakdiran qaul yang mahdhuf, yang mana qaul yang mahdhuf ini jatuh sebagai khabar bagi inna. Wataku hadhi jumlah, kemudian jadilah jumlah insya'iyah ini sebagai ma'mul dari qawli yang mahzuf. Fayakunul kalam min babi hadzil amil wa iqa'il ma'mul. Sehingga jadilah kalam ini masuk pada bab pembuangan amil dan ibqa'il ma'mul, menyisakan ma'mulnya. Takdirnya, innal ladhi qataltum sayyidahum maqulun fihi, maqulun fi syanim la tahsabu. Ayat tadi juga sama, innahum maqulun fihim sa'ama kanu ya'malun, atau fi amalihim sa'ama kanu ya'malun. Ya. Ya, seperti itu. Wa kadza al-baqi, hakadza qawlu, demikian mereka ahli nahwu menakwilnya. Wa huwa indi takalluf wal dizamu ma la yaluzum lah, tapi kata Syekh Al-Muhiddin ini takalluf, melazimi sesuatu yang tidak ada keperluan padanya. Berarti boleh membolehkan ya khabarnya talabiyah atau insya'iyah. Wa istatna min dzalika indahum, ya, kemudian dikecualikan hal itu di sisi mereka, yaitu an al-maftuha, anna al-maftuha dikecualikan, yaitu fa innaha in faradat bi jawazi wuqu'i khabar jumlah insya'iyah. Itu bahwasannya dia anna yang di fathah hamzanya bersendiri dia dari nawasib yang lain dengan bolehnya anna untuk khabarnya jatuh dalam bentuk jumlah insya'iyah. Wahuwa maqis, dan ini bisa dikiaskan fima idza khufifat, khususnya anna yang ditakhfif. Contoh ucapan Allah Ta'ala, wa an asa ay yakuna qad iqtaraba ajaluhum ya siwa annahu, sesungguhnya bisa jadi telah dekat ya ajal mereka. Wa qawlihi jalla sya'nuh wal khamisah an ghadiba Allah, disini anna ya, an ghadiba harusnya kan, wal khamisata an ghadiba Allah harusnya. Kira yang membaca an ghadiba Allah, kiranya siapa, masih ingat enggak? Ibnu Mas'ud apa siapa? Hah? Wal khamisata an ghadiballah 'alaiha. Ghadiballah doa itu bisa datang sebagai khabar karena di situ an mukhaffafah min ats-tsaqilah. An-nya mukhaffafah min ats-tsaqilah dan isimnya dhamir sya'n yang mahdhuf. Al amru tsani, perkara yang kedua. Anna jama'atan min al-'ulama minhum Ibnu Sayyidih قد حكوا أن قوما من العرب ينسبون بإنا وأخواتها الاسم والخبر جميعا واستشهدوا على ذلك بقول الشعر وينسب إلى عمر ابن أبي ربيعة ولم أجده في ديوانه. Sekelompok ahli nahwu di antara mereka Ibnu Sayyidi menghikayatkan bahwasanya ada satu kaum dari bangsa Arab yang mereka menasabkan dengan inna dan akhwatnya isim sekaligus khabarnya, berdalilkan dengan ucapan penyair, Iza iswadda junhul layl fal ta'ti wal takun khutaka khifafat inna hurrasana usda. Lihat, us jamak dari asad, bisa usul, bisa usud. Usda, apabila iswadda mulai gelap, junhul layl sebagian malam, fal ta'ti maka datanglah engkau, wal takun dandaknya khutaka langkah-langkahmu khifafan samar. Ya. Kenapa inna hurrasana usda, karena para penjaga kami itu seperti singa-singa. Contoh yang lain ya, kana udhunaihi idza tashawwafa qadimatan, ya, qadimatan. Ya. Kana udhunaihi, ini isimnya anna. Khabarnya qadimatan, sama-sama mansub. Contoh yang lain, kana juludahunna mumawahatin, juludana mumawahatin. Ya, cukup dulu. Ya, sebelum diakhiri, ada yang tertinggal enggak? Untuk kenapa enggak boleh apa? Iya. Seperti itu emang. Kalau antum irobnya bagaimana dulu? Nah, tadi kan ada yang mengatakan irobnya minnya di sini zaidah gitu. Isimnya asyad. Berarti al-musawirun khabarnya. Ini kan lemah tadi kan? Berarti enggak bisa, berarti jumlah minal asyaddin nasi adzab yaumil qiyamah al-musawirun jumlah mutar khabar ini. Karena al-musawirun marfu, seandainya musawirnya mansub mungkin al-musawir sebagai isimnya innah ya kan. Tapi di sini al-musawirun marfu. Terus bagaimana? Berarti ini mutar khabar, al-musawirun mubtadanya min asyaddin nasi majrur khabarnya muqaddam. Lah, terus bagaimana mana isim innah? Ya dun syan gitu. Iya gitu. Ya, ada kemungkinan lain gitu, kecuali itu yang paling kuat gitu. Ada kemungkinan lain tapi lemah tadi. dibangun di atas pendapat yang lemah. Wallahu a'lam. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.